الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Adhan, kitabul Jum'ah, bab yang ke-28. Bab yang ke-28, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu al-qa'dati bainal khutbataini yawmal Jum'ah. Bab al-qa'dah bainal khutbataini yawmal Jum'ah. Bab duduk, ya, al-qa'dah duduk, baina di antara al-khutbataini dua khutbah, yaumal jumu'ah pada hari Jumat. Ya. Apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan ungkapan ini? Bab duduk di antara dua khutbah pada hari Jumat. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan pendapat Az-Zain Ibn Al-Munayyir, salah seorang ulama yang meneliti Sahih Al-Bukhari juga. Ia mengatakan lam yusarrih bihukmi tarjamati, Imam Bukhari tidak terus terang tentang hukum atau tentang penegasan hukum dari ungkapan bab. Ada penjelasan hukum di situ. Nabi Imam Bukhari mengatakan bab duduk di antara dua khutbah di hari Jumat. Apa? Apa maumu? Ya, dengan ungkapan itu apa maumu? Nah, ini yang diteliti oleh para ulama dari perbuatan Imam Bukhari dari awal sahih sampai akhir sahih. Ya. Kenapa Imam Bukhari tidak mengungkapkan ketegasan tentang hukum duduk di antara dua khutbah ini di dalam ungkapan bab? Walaupun mungkin ada pendapat beliau, tetapi inilah cerdasnya para ulama. Ya, ketika mereka mengungkapkan kata-kata itu mereka bisa pertanggungjawabkan. Jadi mereka tidak sembarangan mengungkapkan ungkapan kalimat. Makanya dahulu, ulama dahulu, keistimewaan mereka, kata-kata mereka sedikit. Kata-kata mereka sedikit. Makanya kitab-kitab karangan para ulama itu dahulu itu dihafal. Ya. Kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, itu dihafal. Yang bukan syairnya, yang bukan bait-bait syairnya, bukan nuzumnya, tetapi nusur atau nathar. Yaitu ungkapan susunan kata-kata biasa, tetapi bisa dihafal. Yang pertama. Yang kedua, disyarahkan. Karena ungkapan tadi adalah kaedah-kaedah ilmu. Jadi ini yang merupakan keistimewaan ulama-ulama salaf. Seperti Al-Aqidatul Tahawiyah. Ini contoh ya. Aqidah Tahawiyah itu kalau kita lihat syarahnya itu dua jilid besar. Ya, halamannya sekitar 700-an lebih halamannya. Sementara kitabnya yang aslinya itu hanya beberapa halaman. Bisa dihafal. Makanya program-program penghafalan matan-matan ilmu ini sangat luar biasa. Dari matan tentang akidahnya, tentang fikihnya, tentang fikih hadisnya, yaitu menghafal hadis-hadis yang berhubungan dengan fikih seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Ini hadis-hadis yang sebenarnya disusun dalam bentuk bab-bab fikih. Jadi orang kalau sudah hafal hadis itu, kemudian dia mencoba untuk mengembangkannya dengan membaca syarah para ulama, dia sudah menjadi ulama. Karena dalil-dalil, jadi fikih dalil sebenarnya. Jadi kembali kita kepada catatan penting dari ungkapan Imam Bukhari di sini, dia tidak sembarangan berbicara. Dia tidak bisa menegaskan tentang hukumnya karena dalil tentang hukumnya tidak terlalu tegas. Ya. Makanya dia hanya sekedar mengatakan al-qa'dah bain khutbataini yaumul jum'ah, yaumul jum'ah, duduk di antara dua khutbah pada hari Jumat. Sebenarnya ingin menjelaskan kepada hukum. Bahkan para ulama seperti Bukhari umumnya membawakan bab ini bahwa ini isyarat bahwa Imam Al-Bukhari kalau dilihat dari perbuatannya dalam kitab-kitabnya berpandangan bahwa duduk itu wajib. Ya, bahwa duduk, bahkan Imam Syafi'i juga berdalil dengan hadis yang akan dia bawakan bahwa duduk di antara dua khutbah itu wajib. Tetapi ini khilafiyah pembahasannya yang berbeda pendapat para ulama. Tadi saya sempat menjelaskan tentang keistimewaan para ulama-ulama salaf yang mereka berkata sedikit tetapi kata-kata mereka syarat dengan ilmu. Makanya ungkapan karangan mereka itu bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, karena setiap kata-katanya itu mengandung ilmu. Setiap susunan kata itu mengandung ilmu. Belum lagi yang dibentuk dalam bait-bait syair. Keindahan mereka, keistimewaan mereka, mereka bisa menyimpulkan kaedah-kaedah ilmu itu dalam urutan bait-bait syair. Jadi kalau orang ingin menguasai satu bidang ilmu, tinggal membaca atau menghafal syairnya. Dalam ilmu akidah sangat banyak. Sangat banyak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim al-Jauzi, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, dia menyusun ilmu akidah ini dalam bentuk syair yang dikenal dengan Nuniyatu Ibn al-Qayyim, yang ujung syairnya itu nun semua. Ini bukan 10-20 bait, ribuan bait. Itu kata-kata huruf di ujung kata-katanya, susunan bait itu nun semuanya. Maka dinamakan dengan nun, Nuniyat Ibn al-Qayyim. Ada Ha'iyah Ibn Abi Dawud tentang akidah, ya, sekitar 36 bait. Ya. Dia menyimpulkan bab-bab akidah itu dalam bait-bait syair. Dia hafal. Nah, sekarang ini kalau orang ingin menguasai ilmu bidang ilmu tertentu, mereka tinggal menghafal bait-bait syair atau menghafal kitab-kitab biasa yang ditulis oleh para ulama. Berarti mereka sudah menguasai ilmu tersebut karena kaedah-kaedahnya sudah dibuat. Dalam ilmu nahu, ya, seribuan bait yang disusun oleh Ibnu Malik, Alfiyatu Ibnu Malik. Ribuan, ya, disusun dalam ilmu nahu, ilmu sarah, ya. Dan tambahan-tambahan tentang ilmu alat ini, ya, dibuatnya dalam bentuk syair di atas 1000 bait. Dalam ilmu hadis, Alfiyatul Iraqi, ya, Al-Iraqi salah seorang ulama hadis menyusun bait-bait syair ribuan juga yang berkenaan dengan ilmu hadis. Ya, Sehingga para penuntut ilmu setelah mereka tinggal menghafal saja. Ya. Dalam ilmu akidah juga seperti ilmu qayyim tadi dan yang lain-lainnya. Ada yang para ulama dahulu memaparkan dalam bentuk riwayat. Kalau akidah ini dalam bentuk riwayat, ini banyak sekali. Ya. Mereka tidak banyak ungkapannya. Mereka hanya menyampaikan pembahasan akidah itu dengan sanad. Ya, dengan sanad. Nanti si fulan berkata tentang ini, tentang akidah, tentang bahasan ini, pembahasan ini, pembahasan ini. Dan banyak sekali kitab yang seperti ini. Ya. Mulai dari As-Sunnah yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad, As-Sunnah punya anaknya Abdullah. Kemudian As-Sunnah Ibni Abi Asim. Ya, ini pakai sanad semuanya. Dia kitab akidah tetapi dibawakan dengan sanad. Jadi jelas, tegas, ya. Dari pendapat para ulama dahulu. Kemudian Asy-Syari'atu lil Ajurri. Ya, ini kitab syariat tetapi dia akidah. Namanya syariat tapi akidah. Ini menunjukkan bahwa kata syariat itu bisa dimaksud dengannya pembahasan akidah. Kemudian At-Tauhid Ibnu Khuzaimah, kemudian Al-Ibana Ibnu Battah, Al-Iman, ungkapan kata-kata kitab-kitab ini semuanya pakai sanad. Kemudian yang terbesar Usulu I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah, ini kitab akidah dengan sanad yang besar. Dikumpulkan oleh Al-Lalakai. Dia membahas kitab akidah tetapi dibawakan dengan sanad, bukan ungkapan dia, cuma dia membuatkan bab-babnya. Bab ini kemudian dia bawakan pendapat para ulama-ulama sebelum mereka dengan sanad, berkata menyampaikan kepada aku. Seperti kita baca hadis. Ya. Dia adalah pendapat atau penjelasan para ulama dahulu, tapi disuguhkan. Ya, dengan dia mendapatkan ungkapan tersebut melalui sanad. Ini sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Daripada menukilkan pendapatnya tanpa ada sanad. Sekarang orang yang hafal Al-Qur'an banyak. Tetapi orang yang memiliki sanad dalam hafalannya ketika dia membacakan kepada gurunya Al-Qur'an itu semuanya, didengar bacaannya oleh gurunya, kemudian dibenarkan, diluruskan, diperbaiki. Ya. Lalu nanti setelah selesai, gurunya mengatakan bahwa bacaan yang engkau bacakan tadi, yang sudah saya perbaiki, itulah bacaan yang saya dengar langsung dari guru saya, si fulan, sampai kepada Nabi SAW. Ini lebih berkualitas daripada sekadar membaca, kemudian dihafal, disetor kepada orang yang belum memiliki sanad. Inilah keistimewaannya para ulama-ulama dahulu. Kembali kita kepada ungkapan Imam Bukhari. Jadi ini salah satu catatan yang bisa kita ambil, bahwa para ulama dahulu ketika menulis kata-kata, mereka memahami apa yang mereka maksud dengan ungkapan tersebut. Bukan hanya sekedar memuntahkan dalam bentuk tulisan. Tidak. Mereka bisa mempertanggungjawabkan. Makanya diteliti, dipahami, ditelaah oleh para penuntut ilmu. Jadi ungkapan yang ada di bab ini tidak terlalu tegas. Imam Bukhari menjelaskan tentang keumuman, tentang hukum duduk tersebut. Karena memang kata Zain Ibn Munayyir, Lianna mustanada dzalikal fi'lu wala umulahu, karena mustanadnya, landasan dari duduk di sini hanya perbuatan Nabi, perbuatan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum untuk umum. Ya. Berbeda dengan ungkapan, makanya hadithul qawli, hadis yang langsung merupakan ucapan Nabi, itu lebih tegas daripada hadithul fi'li. Hadis yang isinya adalah menjelaskan tentang perbuatan. Ketika Nabi melarang, ketika Nabi memerintah, ketika Nabi mengatakan caranya seperti ini dengan lisan, itu lebih tegas hukumnya daripada ketika para sahabat bercerita Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Lebih tegas yang tadi, yang pertama. Makanya ketika, ini kaidah dalam ilmu hadis, ketika bertentangan antara riwayat seorang perawi dengan apa yang ia perbuat, mana yang didahulukan? Dia menyampaikan riwayat hadis, ternyata yang diketahui oleh orang banyak bahwa dia melakukan perbuatan yang tidak selaras atau tidak sama, bahkan bisa jadi bertentangan dengan riwayatnya. Lalu apa yang kita ambil? Kata para ulama hadis, di antara kaidahnya didahulukan riwayatnya daripada pendapatnya. Didahulukan riwayatnya daripada pendapatnya. Karena pendapatnya itu adalah perbuatannya, sementara riwayatnya adalah hadis yang dia riwayatkan, ucapan. Nah, ini juga sebagai hal yang penting untuk kita ketahui, bagaimana kita mengenal ulama-ulama dahulu. Jadi kembali kepada mereka, ulama-ulama salaf itu sesuatu yang urgen memang, karena mereka tidak berbicara kecuali dengan ilmu, tidak menulis kata-kata kecuali dengan ilmu. Jadi bab ini tidak membawakan sebuah hukum, walaupun akan terjadi perbedaan pendapat nanti di antara ulama. Dan Imam Bukhari, kata Ibnu Hajar dan yang lainnya, seakan-akan memang dia berpendapat wadhahiru sani'ihi annahu yaqulu biwujubiha. Zahir dari perbuatan Imam Bukhari bahwa dia berpendapat bahwa duduk di antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, dan bahkan Al-Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Dalam mazhab Syafi'i juga wajib. Ya, juga wajib. Kata Al-Hafiz, istadalla bihi Syafi'iyyu fi ijabil julusi bainal khutbatain limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ya ala dhalik. Imam Syafi'i menyatakan itu wajib dengan hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Kemudian yang tambahannya, plusnya, Nabi terus menerus melakukannya. Ya, jadi Nabi terus menerusnya Nabi melakukan, ini menandakan bahwa ada mengarah kepada kewajiban. Yang ketiga, kata dalilnya Imam Syafi'i, hadis. Jadi Imam Syafi'i juga berdalil dengan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi SAW selalu melakukan cara seperti itu, dan dia memerintahkan kita untuk mengambil cara solatnya, cara solat Jumat seperti itu, di mana di antara dua khutbah ada duduk dan Nabi terus menerus melakukannya. Berdasarkan itu, maka dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa duduk di antara dua khutbah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, walaupun tidak terlepas dari bantahan-bantahan para ulama yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Ya. Dan Ibnu Hajar ketika dia mengadu ya, dalam tanda petik, pendapat-pendapat tersebut, kemudian dalil-dalil mereka masing-masing, saya melihat bahwa beliau lebih sangat sama condongnya juga kepada hukum wajibnya. Kepada hukum wajibnya duduk di antara dua khutbah. Kita baca hadisnya, satu-satunya hadis di bawah bab ini, 928. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Musaddad qala haddathana Bishru bin Al-Mufaddal qala haddathana Ubaidullah ibn Umar. Ya, عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. Inilah hadis, ya, hadis yang menjelaskan tentang Nabi duduk di antara dua khutbah. Ibnu Umar bercerita bahwa Nabi SAW khutbah dua kali. Ini salat Jumatnya. Khutbah dua kali khutbah, yang mana beliau duduk di antara keduanya. Duduk di antara keduanya. Ya. Khutbah ini duduk khutbah dua kali. Ya. Kemudian menjelaskan bahwa di antara keduanya dia duduk, berarti khutbahnya berdiri. Ya, khutbahnya berdiri. Maka Ibnu Hajar mengatakan muqtadahu annahu kana yakhtubuhuma qa'iman. Khutbah yang dua kali itu Nabi lakukan dalam keadaan berdiri, dan sudah ada bab khusus tentang ini ya. Yang telah kita pelajari bahwa khutbah dalam keadaan berdiri. Yang bunyinya dalam dua bab sebelum ini ya, kana yakhtubu qa'iman summa yaq'udu summa yaqumu. Ya, inilah riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri lagi. Nabi khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri lagi, maksudnya khutbah yang kedua. Ini sekaligus menjelaskan bahwa khutbahnya dalam keadaan berdiri dan duduknya disyariatkan di antara dua khutbah yang berdiri tadi. Dan Imam Bukhari menyatakan atau dari perbuatannya nampak bahwa beliau mengatakan itu wajib sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Bahkan lebih tegas lagi diriwayatkan oleh Nasa'i dan Daruqutni, Daruqutni, bahwa Nabi kana yakhutubu khutbataini, kata Ibnu Umar, kana yakhutubu khutbataini qa'iman. Imam Nasa'i mengeluarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi khutbah dua kali dalam keadaan berdiri. Ya. Yafsilu bainahuma bijulus. Dia pisahkan antara keduanya dengan duduk. Ini dalil yang lain ya. Imam Bukhari hanya membawakan satu dalil, satu hadis, sementara hadis-hadis yang lain juga menjelaskan demikian. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang sama, kana yakhutubu khutbataini kana yajlisu idza sa'ada al-mimbar. Ini detail dari apa yang diperlakukan, yang diperbuat oleh khatib dalam hadis Abu Dawud, bahwa Nabi SAW khutbah dua kali, kemudian kana yajlisu, dia duduk, idza sa'ada al-mimbar, ketika dia pertama kali naik mimbar. Ini duduk yang hatta yafrugha al-muadzinu, sampai selesai muadzin azan. Berarti ini duduk setelah salam, kemudian dia duduk, azan dikumandangkan, setelah selesai azan inilah waktu duduk yang pertama. Tidak ada penjelasan tentang ada bacaan-bacaan apapun sebelum Nabi naik ke atas mimbar. Ya. Tidak ada. Tidak ada bacaan apapun yang dibaca oleh Nabi sendiri atau dibaca oleh orang lain. Nabi hanya naik ke atas mimbar, kemudian salam, kemudian muadzin azan, kemudian dia duduk. Saat dia duduk itu muadzin azan, sampai selesai azan, summa yaqumu fayakhtubu. Kemudian dia berdiri lalu khutbah, summa yajlisu, kemudian dia duduk setelah selesai khutbah yang pertama. Kemudian dia duduk, fala yatakallamu. Duduknya itu Nabi tidak berbicara, tidak berbicara. Ya. Summa yaqum, kemudian dia berdiri. Fayakhtubu, lalu dia duduk, dia khutbah. Ya, ini menjelaskan bahwa rincian duduknya khutbah khatib di khutbah Jumat itu ada dua, berdirinya dua. Duduk yang pertama ketika azan dikumandangkan, kemudian duduk yang kedua di antara dua khutbah. Ya. Sementara khutbahnya dalam keadaan berdiri, ditegaskan oleh dalil yang tadi kita bacakan. Kata Ibnu Hajar, wastufida min hadza anna halal julus bainal khutbataini la kalama fih. Diambil faedah dari hadis Abu Dawud tadi bahwa duduk di antara dua khutbah itu tidak ada ucapan apa-apa. Ya. Lakin hanya saja laisa fihi nafyun, tidak ada di dalamnya penafian ay yadhkura aw yad'uhu sirran, ay yadhkura Allah aw yad'uhu sirran, bahwa khatib itu berzikir ya atau dia berdoa tanpa tentunya menengadahkan tangan. Kalau menengadahkan tangan akan diceritakan oleh sahabat, tapi tidak. Jadi yang dinafikan oleh Ibnu Umar adalah Nabi tidak berbicara apa-apa. Kemudian ya juga sebagai tambahan bahwa Ibnu Hajar menjelaskan bahwa waktu durasi duduknya antara dua khutbah ini sama dengan duduk istirahat. Kapan? Waktu durasinya sama dengan duduk qadra jilsatil istiraha. Kapan duduk istirahat? Ketika selesai kerja, ketika ngopi, duduk istirahat ketika sholat. Ya. Ketika naik rakaat yang pertama untuk naik ke rakaat yang kedua. Ya. Ya, setelah sujud yang kedua. Untuk naik ke rakaat yang kedua ada namanya duduk sejenak. Nah, ukuran durasi duduk di antara dua khutbah itu kata Ibnu Hajar seperti itu. Ya. Seperti itu karena tidak ada membaca apa-apa. Ya, kemudian Ibnu Hajar juga menjelaskan seukuran ya, seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Ini yang ketika saya baca uraian beliau ini baru tertangkap oleh saya. Karena di kampung saya, bukan enggak tahu saya di tempat yang lain. Di kampung saya ketika duduk imam di antara dua sujud muadzinnya membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Membaca surat Al-Ikhlas untuk mengukur ya. Padahal itu para ulama hanya menjelaskan ukuran seperti ukuran durasi membaca surat Al-Ikhlas, bukan membaca. Bukan membaca. Makanya terdengar ya. Kalau khatib itu duduk di antara dua khutbah itu muadzinnya baca auzubillahi minasyaitonir rajim qul huwallahu ahad allahus samad dengan suara lirih ya, tidak jahar dan juga tidak sir tapi terdengar ya, khatibnya pasti mendengarkan karena memang dekat dengan khatib, dengan mimbar. Sampai selesai surat Al-Ikhlas dibaca barulah tegak khatibnya. Memang ternyata ada, tetapi bukan dalil. Para ulama hanya mengukur durasinya seukuran lama membaca surat Ikhlas atau seperti yang pertama tadi seukuran duduk di antara dua duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Sebentar duduk kemudian dia berdiri lagi. Ya, berdiri lagi. Inilah tambahan dari pembahasan ini. Tidak ada ucapan yang diucapkan. Tidak mesti juga tidak membaca apa-apa. Bisa jadi dia beristighfar khatibnya. Kalau yang lainnya tidak ada bacaan. Ini menjelaskan tentang perbuatan khatib. Khatib tidak berbicara apa-apa. Tetapi tidak menafikan dia membaca sesuatu. Atau berdoa atau berzikir. Ya. Dan durasinya tadi. Seukuran lamanya orang duduk istirahat dalam sholat. Pada rakaat pertama untuk naik ke rakaat yang kedua. Atau rakaan ketiga untuk naik yang ke rakaan yang keempat. Atau seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Bukan membacanya tetapi seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ini dan hukumnya khilaf para ulama. Imam Bukhari seakan-akan mewajibkan. Dan itu dalam Imam Syafi'i juga mewajibkan. Dan di sana banyak termasuk bahkan Ibnu Daqiqil Ain seperti dinukilkan oleh Ibnu Hajar mengklaim bahwa Imam Syafi'i menyendiri dengan pendapatnya itu dalam mazhab bahwa Imam Syafi'i infarada bih, menyendiri dengan pendapat wajibnya duduk di antara dua khutbah. Tetapi dibantah lagi oleh ulama yang lain, wa tuqiba, ya, bahwa di sana Imam Syafi'i menukilkan dari Imam Malik, riwayat dari Imam Malik. Bahkan ada salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Jadi bukan Imam Syafi'i saja. Ya. Walaupun masih tentang hukumnya, wajibnya itu masih tidak terlalu tegas. Ya. Tidak terlalu tegas, apalagi kalau kita baca bantahan-bantahannya. Sementara hukumnya tidak ada yang tegas, dalilnya tidak ada yang tegas, hanya menceritakan perbuatan Nabi. Ya. Kalau seandainya itu muadzabah, kata yang membantah, karena Imam Syafi'i tadi mengatakan bahwa karena Nabi terus-menerus melakukannya, maka hukumnya wajib. Kata para ulama yang tidak mewajibkan. Lalu bagaimana dengan duduk sebelum khutbah? Padahal sepakat para ulama bahwa duduk ketika azan itu tidak wajib. Sepakat mereka. Ya, duduk yang tadi ketika azan dikumandangkan, itu kan Nabi terus juga melakukannya. Tetapi kenapa yang itu tidak diwajibkan, yang ini diwajibkan? Maka saya baca kok masuk akal juga. Ya, masuk akal juga. Jadi kalau kesimpulan saya, ya, maksimal hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Bila mana seorang khatib itu karena sudah tua atau karena kebetulan sakit dalam perjalanannya, dia terserempet motornya, kemudian sedikit terkilir, ya, kemudian sampai di masjid dia tidak bisa berdiri. Sementara pengurus tidak punya pengganti, dia tetap diangkat naik ke atas, didorong naik ke atas mimbar, kemudian dia bisa menyampaikan khutbahnya hanya dengan duduk. Lalu bagaimana duduk antara dua khutbah dilakukannya? Apakah dia mesti berdiri untuk memisahkan? Dia khutbahnya duduk, kemudian nanti untuk memisahkan khutbah pertama kedua harus berdiri. Nah, inilah yang para ulama menjelaskan. Makanya karena hukumnya tidak tegas, ya, kalau saya mendapat maksimal hukumnya tidak sampai kepada wajib. Ya, tidak sampai kepada wajib. Dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi orang tidak duduk. Karena memang mereka berbeda pendapat. Karena apa hikmahnya duduk di antara dua khutbah? Kata sebagian ulama, hikmahnya untuk memisahkan dua khutbah tersebut. Apa tidak cukup dengan diam saja? Ya. Dia berdiri misalnya, dalam keadaan berdiri, kemudian dia aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Diam dia. Tambah duduk. Kemudian setelah itu lalu mengatakan, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diulang, ini masuk ke khutbah kedua. Kan sudah nampak terpisah juga dengan diam. Jadi memang alasan-alasan para ulama ketika mereka membawakan hujah-hujah masing-masing sangat kuat. Sangat kuat. Sementara dalilnya tidak ada yang tegas. Nah, sehingga kita ketika menelitinya tidak bisa menegaskan pendapat yang kita pilih. Ya, yang catatan yang sangat penting bahwa duduk itu disyariatkan karena Nabi melakukan. Tetapi hukumnya apakah dia sunnah, mustahab atau dia sampai kepada wajib? Nah, ini yang mereka perselisihkan. Ini yang mereka perselisihkan. Dan ketika kita seorang khatib, dia tidak ada yang menghalang-halangi untuk duduk di antara dua khutbah, kenapa dia tidak duduk? Sementara Nabi selalu melakukannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya. Baik, itu bab yang ke-28 tentang duduk di antara dua khutbah. Tentang hukumnya, disyariatkan, khilaf para ulama antara diwajibkan atau disunnahkan. Jumhur mengatakan sunnah, sementara sebagian termasuk Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan wajib, dan bahkan itu juga pendapat Imam Bukhari dari kalangan ahli hadis. Kemudian apa ada bacaan tertentu ketika khatib itu duduk? Tidak ada. Durasinya berapa? Durasinya antara dua tadi, duduk istirahat dalam sholat atau seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ini pengetahuan bagi para khatib ketika berkhutbah. Ya. yang kita lihat ya di tengah-tengah kaum muslimin, ukuran tadi memang tidak baku, makanya ada yang sebentar dia duduk kemudian dia langsung naik seukuran duduk istirahat tadi, ada yang agak sedikit lama. Nah, semua ini membukakan cakrawala, membukakan bahwa kita tidak perlu mempermasalahkan masalah ini. Yang masalah ketika khatibnya selesai dari khutbah pertama, kemudian dia duduk, tidak naik-naik lagi. Itu masalah itu. Ya. Tidak dia naik. Dia turun dari mimbar, kemudian dia meminta dikumandangkan iqamah. Sementara dia baru satu khutbah. Dan dalil yang telah kita paparkan tadi, menunjukkan bahwa Nabi SAW khutbah dua kali. Berbeda dengan Idul Fitri. Ya, ini khutbah Jumat ini. Riwayat yang menegaskan dan sangat banyak, baik dalam Sahih Bukhari maupun di luar Sahih Bukhari dan Muslim, menegaskan bahwa Nabi khutbah dua kali. Dan detail tadi Abu Daud menceritakan. Naik di atas mimbar, dia duduk, kemudian sampai dikumandangkan azan selesai, lalu dia berdiri khutbah, kemudian dia duduk lagi, tidak berbicara apa-apa, kemudian dia berdiri khutbah lagi. Ini detail ya, bahwa dia dua dengan rincian seperti tadi. Adapun khutbah dua hari raya, khilaf para ulama, ada yang mengatakan dua kali, ada yang mengatakan satu kali. Hadisnya satu. Hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang jelas saya ingat sekarang ini, bahwa Nabi SAW khutbah di salah satu dua hari raya. Tidak dijelaskan apakah Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian selesai dia sholat, lalu dia berdiri di tempat sholatnya. Di mana dia sholat, di situ dia berdiri, kemudian dia berkhutbah. Selesai khutbah tersebut, dia pergi menuju tempat musallan nisa. Ya, dia pergi menuju tempat sholatnya para wanita. Di sana dia mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian atau banyaklah kalian bersedekah, karena saya melihat penghuni neraka banyak dinominasi atau didominasi oleh wanita. Ya. Para ulama memahami bahwa ini khutbah kedua. Ya, khutbah kedua. Maka dia disimpulkanlah bahwa khutbah dua hari raya itu dua kali. Dan ada yang mengatakan bahwa itu bukan khutbah. Bukan khutbah. Dan itu bisa dilakukan dengan satu khutbah. Apa yang diinginkan Nabi dalam dua kali tadi dengan tempat yang berbeda, itu bisa dilakukan dengan dua khutbah. Yang khutbah dengan satu khutbah saja. Yaitu dikhususkan, dispesialkan nasihat untuk kaum hawa, untuk wanita. Ya, di dalam khutbah itu ada penyampaian, ada nasihat yang khusus ditujukan kepada wanita. Dan ini yang kita dengar ya, dari khutbah-khutbah yang satu kali. Jadi masalah dua hari raya ini khilaf, sementara salat Jumat sepakat para ulama bahwa dia dua kali khutbah. Ya, ini yang kita bisa simpulkan dari bab yang ke-28 tadi. Kita lanjutkan. Bab yang ke-29. Ya. Bab al-istima'i ilal khutbah. Ya. Ini berkenaan dengan makmum ya. Berkenaan dengan jamaah. Bab istima' kepada khutbah. Istima', penggunaan kata istima', pemilihan kata istima' ini juga ada tujuannya. Karena dalam bahasa Arab sangat berbeda, atau bukan sangat berbeda, ada perbedaan antara istama'a dengan samia. Ya, ada perbedaan antara samia, mendengar, dengan istama'a, yang artinya juga hampir sama. Artinya juga itu, mendengar. Cuma yang istama'a ini, atau yang masdarnya adalah istima', itu kata Ibnu Hajar, dia lebih khusus daripada samia. Dia ada tambahannya, lebih spesifik daripada sami'ah. Apa maksudnya? Kata beliau, fakullu mustami'in sami'un. Setiap orang yang mustami' sudah pasti sami'ah. Tetapi sebaliknya tidak. Tidak semua orang yang sami' mustami'. Ya. Tidak semua orang yang sami' mustami'. Saya yakin bahwa kita di sini dalam majlis ini semuanya sami'. Ya, semuanya sami'. Sama kita mendengar radio, ya. Semuanya ya yang ketika membuka radionya mendengar. Tetapi bisa dihitung yang mustami'. Ya. Mustami' itu adalah mendengar dengan tujuan mengambil manfaat. Mendengar untuk menyimpulkan, untuk memahami. Sementara mendengar saja, sekian banyak suara yang terdengar tapi kita tidak memahami. Ya. Makanya Imam Bukhari memilih kata istima' karena memang dalilnya itu. Ya. Dalilnya itu. Mendengar dengan seksama kepada khutbah. Mendengar dengan seksama kepada khutbah. Kita sudah membahas tentang apa? Menghadap khatib. Ada? Sudah ada pembahasan menghadap khatib? Ini termasuk untuk menekankan ini. Karena ketika kita mendengar dengan menghadap langsung kepada khatib, itu mendengarnya berbeda dengan kita. Tidak usahlah kita contohkan yang lain. Kita sekarang berbicara dengan seseorang dengan menghadap ke hadapannya, dengan memasang telinga, sangat berbeda ketika kita berbicara dengan dia sementara badan kita menyamping dari dia. Dia berada di samping kita, kemudian kita menoleh kemana-mana, lalu kita berdialog dengan dia. Ini sangat berbeda. Yang satu, ketika kita hadapkan badan kita kepadanya, menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin mendengar. Sementara yang tadi, kita mungkin hanya separoh-separoh saja. Perhatian kita sudah diambil oleh yang lain. Tinggal separoh untuk mendengar. Ya. Kemudian telinga kita pun juga satu yang mendengar. Sekarang ini kalau kita menghadap keduanya kepada orang yang menyampaikan ucapan tersebut. Jadi ini termasuk salah satu langkah-langkah untuk istima'. Walaupun tadi kita ketika itu menjelaskan terjadi perbedaan juga. Ya. Dan itu dilakukan oleh Bilal dan Abu Hurairah kalau tidak salah. Ya. Di masa Nabi ketika dia khatib khutbah, dia mereka ini menghadap. Ya, menghadap kepada khatib bukan kepada kiblat saat khutbah. Saat khutbah. Dan ini kita lihat dalam kenyataannya banyak ya saudara-saudara kita yang melakukannya. Ini tentang hubungan antara duduk tadi dengan istima'. Ya, jadi usahakan untuk memasang telinga. Makanya termasuk yang perbuatan yang sangat lagho, yang sangat sia-sia ketika seseorang memainkan HP-nya saat khatib khutbah. Dia kira bahwa khutbah itu tidak ada hubungannya dengan salat. Dia masih sempat mempermainkan HP-nya, bahkan bisa jadi dia bermedia sosial, menjawab chatting-chat yang ada, kemudian mungkin juga dia mengirimkan surat kepada seseorang dan seterusnya. Ya, sementara khutbah sedang berlangsung. Ini sangat lagho daripada mengingatkan orang yang sedang berbicara. Ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu. Apa kata Nabi? Faqad laghaita. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan suara ketika khutbah itu lagho kata Nabi. Sekarang ini orang ya wa man hasa wa man massal hasa fa huwa lagho. Waman masal hasa faqad lagha. Siapa yang mempermainkan dengan tangannya kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia dalam salat Jumatnya. Dan ini hubungannya ketika di lantai masjid Nabi itu kerikil banyak. Ya. Kalau sekarang mungkin ujung-ujung karpet itu dipermainkan. Ya. Yang sangat berbahaya adalah ini. Ya. Kita masih mendengarnya. Ada orang-orang yang ketika khutbah masih bukan hanya sekedar itu, dia masih bisa mengambil ya, Dan di Masjid Nabawi itu langsung diingkari. Nah, kalau tidak salah saya Ali Al-Hudzaifi rahimahullah hafizahullah taala, ketika dia sedang hendak mulai khutbah tiba-tiba ada yang mengambil fotonya. Baru mulai khutbah HP sudah mulai main. Ya. Masih sibuk dengan begini-begini. Sedang khutbah itu di masjid, dua masjid termulia di muka bumi. Khatib sedang khutbah, mereka sibuk begini. Lagu lebih dari lagu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, ini menghilangkan perintah untuk istima. Apa yang didengar dari khutbah? Sementara ini masih sibuk-sibuk dengan HP. Baik, kita baca ayat hadis yang ada di bawah bab ini, 929. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Adam qala haddathana ibn Abi Dhi'b anil Zuhri an Abi Abdullah al-Aghr an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha kana yawmul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubunal awwala fal awwal wa mathalul muhajjiri كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون perhatikan kata-kata ويستمعون الذكرى. Jadi Imam Bukhari memakan hadis ini tentang malaikat. Ya, tentang malaikat, tentang cerita apa? Pembagian bonus di hari Jumat yang kita terkadang lalai. Kalau bonus-bonus dunia ini kita berupaya untuk mengejarnya, sementara bonus setiap Jumat yang menggiurkan kita terkadang lupa. Orang datang ke masjid kalau sudah mendengar khutbah khatib assalamualaikum baru datang. Ketika terdengar khatib sudah mulai khutbah baru dia berkejaran ke masjid. Wallahul musta'an. Sementara Nabi mengabarkan ada bonus untuk mendorong, menyemangati orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi bercerita, "Idza kana yaumul jumu'ah." Apabila pada hari Jumat, waqafatil malaikatu ala babil masjid. Para malaikat berdiri. Ya. Sebagaimana di masa pandemi ini tukang mengukur suhu berdiri. Ya, seperti itu pula. Seperti itu pula lah malaikat setiap Jumat. Ya. Setiap Jumat. Ya. Berdiri di pintu masjid, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mendata pembahagian hadiah, bonus. Mereka akan mendata yang pertama-tama dan seterusnya. Yaktubunal awwal fal awwal. Jadi diatur waktunya oleh mereka. Ya. Ini as-sa'atul ula ada ukuran bonusnya. As-sa'atul thaniya ada lembaran khusus. Nanti akan habis waktunya dan bonusnya juga khusus. Nanti ada as-sa'atul thalitha dan seterusnya. Ada listnya, ada catatannya. Ada kertasnya. Ya, ada kertasnya. Nanti ketika ada yang datang dicatat namanya. Jadi para malaikat itu mengenal namanya. Mengenal walaupun tidak berkenalan dengan kita, mereka mengenal nama. Walaupun ketika kita masuk masjid kita tidak pernah menyebutkan nama kita. Ya, apakah setiap Jumat kita setiap masuk masjid nama saya Asfir Rahman agar malaikat tahu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengenal semua kita dengan nama-nama kita. Dan itu yang diberitahukan kepada para malaikat. Jadi mereka ketika buat list, ya, mereka tulis dengan namanya. Si fulan dapat bonus yang akan dijelaskan dalam hadis ini. Wa mathalul muhajjiri. Dan perumpamaan orang yang bersegera. Ya, orang yang pertama-tama, cepat. Ya, mal muhajjiri yang datang awal-awal. Kama thalil ladhi yuhdi badana. Ini bonusnya. Seperti orang yang memberi atau mengorbankan atau mengorbankan berkorban dengan seekor unta. Ini bonus yang ia dapatkan. Nilainya. berkorban dengan seekor unta. Seekor unta mahal. Nah, seperti itulah bonus yang akan diberikan kepada mereka. Sementara bonus-bonus dunia hanya voucher ya. Voucher belanja 10 ribu, 20 ribu tambahannya. Itu dikejar oleh orang-orang. Sementara bonus seakan-akan berkorban dengan seekor unta yang harganya belasan ribu real. Ya. Belasan ribu real. Nah, kita tidak terlalu semangat karena memang tidak nampak malaikatnya. Kalau nampak malaikat menulis itu, maka mungkin berkejaran kita. Kemudian diparkirkan pula unta-untanya. Ya, itu akan berkejaran. Tapi ini semuanya keyakinan, iman. Dorongan iman. Kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ثُمَّ كَلَّذِي يُهْدِي بَقَرَ. Kemudian list berikutnya atau waktu berikutnya, seperti bonusnya seperti orang yang berkorban seekor sapi. Ya, tentu harganya tidak sama, nilainya juga tidak sama. Summa yang ketiga, kabshan. Kabshan kibas, kambing. Kemudian yang keempat, bonusnya seperti orang yang berkorban dengan dajajah, ayam. Kemudian yang kelima, summa baydatan, seperti berkorban dengan sebutir telur. Inilah bonus terakhir. Ya. Jadi yang sebelum khatib naik atas mimbar itu sebutir telur, mau? Ya. Itu diceplok untuk sendiri, tidak bisa dibagi-bagi. Itu sebelum khatib naik mimbar. Kemudian kata Nabi SAW, fa'idha kharajal imamu, ketika imam sudah keluar, maksudnya khatib sudah muncul, tawaw, mereka tutup tadi lembaran-lembarannya, tawaw suhufahum, lembaran-lembaran bonus tadi sudah ditutup kembali oleh para malaikat. Lalu apa yang mereka lakukan? Wa yastami'una dzikra. Jadi mereka tidak, ini yang istimewa. Mereka tidak menyebutkan dengan tugas mereka sendiri. Itu tugas, itu ditugaskan oleh Allah untuk mencatat. Ternyata batas tugas mereka itu hanya khatib naik muncul. Kalau khatib sudah muncul dari dalam masjid, maka tugas mereka yang tadi sudah selesai. Apa yang mereka lakukan? Istima' wa yastami'una dzikr. Dzikr itu khutbah. Jadi yang mendengar khutbah khatib itu bukan hanya manusia. Para malaikat yang ditugaskan pada setiap masjid itu juga memfokuskan untuk mendengar dan menyimak khutbah. Ya, makanya yang khutbah hati-hati. Kalau khutbahnya tidak ada isi apa-apa, malaikat ya, mendongkol mendengarnya. Ya, apalagi yang disampaikan bid'ah. Ya, menyampaikan kesesatan. Para malaikat luar biasa kebenciannya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak ada kandungan ilmu sedikit pun. Ya. Dan ini berita dari Nabi SAW. Dan Imam Bukhari membawakan bab ini dengan hadis tentang malaikat. Karena para malaikat makhluk Allah yang paling taat, yang paling mulia. Makanya mereka melepaskan kesibukan apapun juga, sampai tugas penting mereka itu pun mereka tinggalkan untuk mendengarkan khutbah. Sementara manusia ketika khutbah disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan tugasnya. Tugasnya kan belum sampai. Dia nanti waktu istirahat di hari Jumat itu seperempat jam sebelum sholat, ya, sampai nanti jam 2 biasanya. Jam 2 atau setengah 2 baru dia masuk kerja lagi. Itu tugas. Tidak ada tugas apa-apa. Tetapi dia masih mengurus tugasnya saat khutbah. Padahal tidak ada tugasnya waktu tersebut. Para malaikat tidak. Habis tugasnya mereka khusus atau fokus untuk mendengarkan khutbah. Dan ini luar biasa. Walaupun di dalil-dalil yang lain ada. Ya, dalil-dalil yang lain sangat banyak. Seperti tadi. Hadis yang man massal hasa faqad lagha, ini menunjukkan bahwa tidak istimak dia, masih disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian mengatakan kepada orang ya, ketika khutbah diam, Ya. Man qala li akhihi yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu insit atau uskut. Ya, dia mendiamkan dengan suara, mengingkari kemungkaran dengan suara, dan ini bukan sekedar orang tadi saja yang lagwa, dia yang mengingkari dengan suara itu pun juga melakukan perbuatan yang dilarang dalam atau di saat khutbah disampaikan oleh khatib. Jadi kita tinggal mengamalkan saja, tinggal mempraktekkan, maka usahakan. Dan bahkan dalam adab yang setiap Jumat, kalau sekarang saya mendengar ada dua kali ya sebelum Jumat diulang, ya perkenankan saya untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang adab-adab Jumat. Di situ ada adab ketika hadir di masjid. Cobalah dengarkan sekali agar kita selalu ingat dan diingat, agar bisa kita terapkan dan tidak lupa saat ke masjid. Kalau kita nanti memang karena berat pekerjaan di paginya, lalu ketika duduk di masjid kita ngantuk, lakukan cara yang dianjurkan. Berdiri, bangkit dari tempat kita duduk, wudu, ulang wudu kembali dan masuk lagi. Jangan biarkan ngantuk itu menguasai kita. Ya. Apalagi kalau sudah mendengkur. Ya. Atau ketika ini kesempatan waktu Jumat ini untuk tidur. Ya, pas masuk masjid dicari tiang. Lalu menyengaja untuk tidur, ini salat apa yang didapatkan? Salat apa yang didapatkan? Makanya ketika saking urgennya, pentingnya mendengar khutbah, bila mana kita mengantuk, di antara caranya pindah tempat. Ya. Kata Nabi SAW menganjurkan untuk pindah ke tempat lain, pasti akan berkurang. Kalau masih tetap mengantuk, coba keluar dan berwudu. Ada gerakan, kemudian berwudu, kemudian masuk lagi. Ini tidak perlu lagi solat tahiyatul masjid ya. Kalau misalnya keluar untuk masuk lagi, tidak perlu solat tahiyatul masjid. Setelah selesai wudu, dia duduk ke tempat tadi, insya Allah akan hilang kantuknya. Akan hilang kantuknya. Jangan dibiarkan. Kalau kita sudah membiarkannya, sampai selesai khutbah, tidak ada keinginan berarti untuk mendengarkan khutbah. Pasti. Kalau membiarkan terus, walaupun hanya begini-begini sampai selesai khutbah, ya, dan tidak ada usaha untuk menghilangkan kantuk tersebut, berarti kita tidak ingin mendengarkan yang seksama. Pasti ini. Tapi kalau memang ada keinginan, yang pertama tidak akan ada ngantuk. Kalau memang siap untuk mendengarkan khutbah, pasti tidak akan diserang oleh kantuk. Tetapi kita manusia, pasti kalau kita sudah kelelahan, ya, apalagi di masjid yang ber-AC, nyaman, ya, karena lelah, bisa jadi ngantuk. Nah, cara untuk menghilangkan tadi, ketika kita memang fokus untuk mendengar, ada kesiapan kalbu kita untuk mendengar istimak kepada khutbah, pasti cara-cara tadi kita lakukan. Pindah ke tempat yang lain. Ternyata masih ngantuk lagi. Coba untuk keluar dan berwudu. Sekarang kita untuk berwudu tidak perlu ke rumah. Seperti di zaman Nabi SAW. Harus ke rumah karena tidak ada tempat berwudu di masjid. Yang ada hanya masjid saja. Tidak ada tempat berwudu. Sekarang kita tinggal keluar, bahkan berdempetan tempat wudunya dengan masjid. Kemudian kita berwudu kembali. Pasti tidak akan mengantuk lagi. Ya, dengan langkah-langkah tadi. Siapkan ketika pergi Jumat itu niat untuk mendengarkan khutbah. Jangan dipahami bahwa salat Jumat itu hanya salat dua rakaat saja. Khutbahnya itu hanya aksesoris. Tidak. Tidak. Ditekankan oleh Nabi dalam bab ini, Imam Bukhari membuat bab khusus tentang itu. Al-istima'u ilal khutbah. Dibawakan hadis malaikat tadi. Bukan tidak ada hadis tentang manusia, sudah kita sebutkan tadi. Ya. Perbuatan-perbuatan yang merusak nilai salat kita. Ini bab yang ke-29. Kita tambah satu lagi biar sampai genap. Ya. 30. Tapi nanti setelah genap kita tambah satu lagi. Kenapa? Karena Allah menyukai yang ganjil. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babu idza ra'al imamu rajulan ja'a wa huwa yakhthubu amarahu an yusalli rak'ataini. Bab bila mana imam melihat seseorang masuk dan dia sedang khutbah, ia perintahkan dia untuk salat 2 rakaat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Itu kalau dia mengetahui pasti bahwa orang ini masuk tanpa salat. Ya, boleh dia berdialog, berkomunikasi dengan orang tadi. Orang tadi juga boleh berdialog dengan khatib. Yang tidak dibenarkan dialog, komunikasi lisan antara jamaah dengan jamaah. Ya, antara jamaah dengan khatib boleh, antara khatib dengan jamaah boleh. Dialog langsung ya, boleh. Emang engkau sudah salat enggak? Ini nanti akan kita baca. Ya, engkau sudah salat? Ikan ini dialog, ini pertanyaan. Orang tadi mengatakan belum. Nah, salat. Ini dialog, ini dibenarkan. Tetapi kalau yang menanyakan adalah jamaah, ini tidak dibenarkan. Tiba-tiba ada seorang masuk, kemudian yang di sampingnya belum tidak melihat atau tidak melihat bahwa orang ini belum salat. Lalu katakan, salat dulu 2 rakaat. Yang mengatakan ini sudah melakukan kemungkaran yang dalam orang Nabi. Walaupun dia menyuruh orang itu untuk salat tahiyatul masjid, karena dia tidak punya hak untuk berbicara. Tapi kalau memberi isyarat boleh saja misalnya. Ya. Itu bisa. Ya. Kalau memang dia tidak tahu atau lupa misalnya, atau merasa tidak perlu lagi karena sedang khutbah, tidak perlu lagi sholat, sementara khatibnya tidak nampak, boleh dia memberi isyarat. Ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Sekedar itu saja. Melaksanakan tugas. Tetapi asalnya ini tugasnya khatib. Jadi ini menunjukkan bahwa khatib itu ketika khutbah tidak apa? Tidak melihat satu arah saja. Walaupun ada pembahasan khusus tentang ini. Kenapa Nabi melihat nanti hadisnya hadis Sulaik al-Ghatafani. Sulaik ibn Hudayyah al-Ghatafani atau ibn Amr al-Ghatafani. Hadis Sulaik ini yang terkenal. Bahwa dia masuk kemudian dia langsung duduk, kemudian Nabi mengatakan, "Apa engkau sudah salat 2 rakaat?" Katanya belum, ya salat 2 rakaat. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi memperhatikan jamaah. Dia bukan fokus hanya pada isi khutbahnya, dia memantau jamaah. Melihat yang terkantuk-kantuk mungkin bisa jadi. Ya. Yang masuk langsung duduk saja dia Nabi SAW tahu, ini siapa yang baru masuk tahu. Berarti dia khutbahnya melihat. Ya. Menyaksikan, bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi dia menguasai apa namanya? Audiens. Menguasainya, mengetahui keadaannya. Mengetahui keadaannya. Kalau kita enggak, yang sekarang ngaji yang ngantuk-ngantuk enggak tahu saya. Ya. Apalagi kajian subuh. Ya. Jadi itulah bunyi bab ini, tuntunan khatib dalam mengontrol jamaahnya, bukan hanya sekadar menyampaikan, dia juga mengendalikan jamaahnya yang melakukan kemungkaran atau kesalahan, dia dibenarkan untuk mengingkarinya langsung, mengajarkan juga langsung, boleh berkomunikasi lisan langsung dengannya. Ini yang diambil dari bab ini. Kita baca hadisnya 930. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Abu Nu'man qala haddathana Hammad bin Zaidin an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun. Di sini adalah yang tadi, Sulaik ibn Hudayyah atau ibn Amr al-Ghatafani, namanya Sulaikun, ya Sulaik namanya, ya. Di sini tidak disebutkan, tapi dalam riwayat lain juga dengan jelas ya, dengan tegas dinamakan beliau dengan Sulaik al-Ghatafani. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nas. Dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah, yaumal Jumu'ah, kejadiannya hari Jumat. Faqal, kata Nabi kepada beliau, asallaita ya fulan. Dalam riwayat lain, ya Sulaik. Langsung disebut namanya. Jadi Nabi tahu ini siapa orangnya. Ya, asallaita ya fulan, apakah engkau sudah salat wahai fulan? Dan dia pasti paham apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini, bahwa yang dimaksud dengannya salat 2 rakaat. Ya. Qal la, Kata dia tidak atau belum. Qal, kata Nabi, kum, bangkitlah atau berdirilah. Farka' rak'ataini, maka ruku'lah dua kali. Maksudnya ruku' ini salat dua rakaat. Jadi salat itu bisa jadi dinamakan dengan rak'ah. Maka ruku'lah dua rakaat, maksudnya salatlah dua rakaat, salat tahiyatul masjid. Dalam sebagian riwayat, di sini tidak ada ketegasannya. Dalam sebagian riwayat dengan lafaz watajawwaz, watajawwaz pakai zai, ya, bukan watazawwaj. Nah, kalau tajawwaz dengan tazawwaj berbeda. Ya, kalau tazawwaza ringkas, kalau tazawwaja nikah. Ya, zai dengan jim, yang satu jimnya dahulu, zainya di ujung, waw tetap di tengah. Yang satu lagi zainya di awal, jimnya di ujung. Watazawwaja, zainya duluan, jimnya di ujung, ini menikah. Kalau jimnya duluan, zainya di ujung, waw tetap di tengah, watajawwaza. Ya, watajawwaza. Ini saya sedikit mengingatkan, mungkin terdengar oleh, mungkin saja sampai kepada kru, ya, saya lupa terus menyampaikan. Di Jeddah hari Jumat itu, ketika menukilkan hadis tentang satu saat, satu waktu yang pendek di hari Jumat, barang siapa yang kebetulan saat itu berdiri berdoa, maka diterima atau dikabulkan oleh Allah. Ya, di situ dibaca yuwaqifuha. Ya, cobalah didengar baik-baik. Yang dia membacanya, yang menyampaikan, yang membacakan hadis tersebut, yuwaqifuha, qafnya duluan. Dan itu keliru. Saya coba untuk cari-cari, tidak ada lafaz itu. Yang saya hafal sebelumnya yuwaqifuha, fa-nya duluan. Yuwaqifuha, yang kebetulan bertepatan dengan seorang hamba yang berdiri meminta, maka Allah akan kabulkan. Kemudian disebutkan antara salat asar dengan terbenamnya matahari. Ini waktu yang sesaat di hari Jumat. Inna yaumal jum'ah, inna fil yaumil jum'ati sa'atun la yuwaqifuha. Dalam bacaan itu coba dengarkan baik-baik nantinya. Sudah lewat ya kemarin. La yuwaqifuha, bacaannya itu, tetapi benarnya la yuwafiquha, fa duluan. Ya, ya. Ini sekedar tambahan. Jadi Nabi SAW memerintahkan Sulaik untuk salat dua rakaat. Ditambah dengan riwayat yang lain, Nabi menyuruh apa? Untuk meringkas, agar jangan terlalu banyak mengambil waktu mendengar khutbah dengan salat. Karena asalnya ketika khutbah itu yang dilakukan oleh jamaah, oleh makmum, hanya mendengar, tidak ada tindakan yang lain. Makanya para ulama ketika menjelaskan perbedaan bila mana di satu tempat itu dua azan dengan satu azan, atau satu azan itu sendiri, ya, atau ketika satu azan, yang dua azan, ketika dia masuk pada azan pertama, dia boleh untuk tetap berdiri menunggu dan mendengarkan, mengikuti azan, mengikuti ucapan muadzin azan pertama. Kemudian selesai azan baru dia sholat. Sementara ketika azan yang khatib sudah naik mimbar, sudah duduk di atas mimbar, ini dia yang dianjurkan oleh para ulama untuk langsung sholat. Untuk langsung sholat. Kenapa? Kata mereka beralasan bahwa mendengarkan khutbah, bab kita yang sebelumnya, itu sangat ditegaskan. Sementara menjawab azan, mendengar dan menjawab azan, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka mendahulukan yang fardu, yaitu mendengarkan istimak kepada khutbah, lebih diprioritaskan saat itu. Makanya ketika dia masuk saat azan yang kedua itu ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, dia tidak perlu lagi atau mengutamakan untuk salat langsung dan tidak mendengar dengan baik azan dan mengikutinya. Kenapa? Karena nanti dia ketika khutbah langsung mendengarkan khutbah atau memperkecil ya hal yang luput darinya dari mendengar khutbah. Karena kalau dia sudah mulai ketika azan itu berarti dia kalaupun tidak selesai sholatnya tetapi bahagian khutbah yang tidak didengar kecil. Kalau dia dibandingkan ketika dia berdiri dahulu kemudian menyelesaikan azan lalu setelah azan dari dia sholat baru mulai sholat tahiyatul masjidnya, maka bahagian yang tidak didengarnya dari khutbah banyak atau sedikit? Banyak. Maka dia lebih mengutamakan meluputkan dari mendengar azan karena dia sunnah daripada meluputkan bahagian banyak daripada mendengar khutbah sementara dia wajib. Paham? Ya, nah ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini tambahan dari catatan dalam bab ini yaitu khatib mengontrol jamaah dan bila mana ada yang masuk langsung duduk maka khatib boleh mengingatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang 31. Kenapa saya melanjutkan? Itu pertama, yang kedua? Iya. Karena ada hubungan dan ada karena hubungannya sangat erat dengan bab yang sekarang. Yang tambahan yang saya sampaikan dalam riwayat yang tadi. Walaupun dalam riwayat itu kita tidak mendapatkan tambahan. Nabi memerintahkan Sulaik untuk sholat dua rakaat saja. Ya. Sementara bab yang 31, Imam Bukhari mengatakan babu man ja'a wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini. Bab orang yang masuk ketika imam khutbah dia mesti sholat tetap dua rakaat tetapi sholatnya khafifataini. Khafif itu ringan. Ya. Dua rakaat yang ringan atau di sini ringkas. Dalilnya apa? Nah, ternyata Imam Bukhari juga tidak membawa dalil yang tegas. Kita baca hadisnya 931. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan an amrin sami'a Jabiran radhiyallahu anhuma qala dakhala rajulun yawmal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين. Sama dengan bunyi hadis yang sebelumnya dan tidak ada ketegasan di dalam riwayat ini untuk tentang ringkasnya. Lalu di mana kita dapatkan ringkasnya? Ringkasnya dalam riwayat yang lain ya. Ringkas tentang perintah untuk ringkas ini dalam riwayat yang lain ya. Ibnu Hajar menukilkan riwayat-riwayat yang cukup banyak ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis tentang watajawwaz fihima. Hadis Jabir juga. Kisahnya juga kisah Sulaik bin Hudayyah Al-Ghatafani atau Ibnu Amr Al-Ghatafani. Ya. Di situ Nabi Jabir menjelaskan bahwa Nabi mengatakan kepada Sulaik salli raka'ataini wa tajawwaz fihima. Dan mungkin riwayat itu tidak sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari, maka beliau merasa cukup dengan hadis yang sama tanpa ada ketegasan walaupun dia berpendapat itu. Dia berpendapat bahwa dua rakaat yang dilakukan ketika khutbah itu salat tahiyatul masjid harus ringkas. Harus ringkas. Kalau ketika azan saja, bagaimana kita memperkecil durasi yang luput dari kita dari mendengar dengan ketika azan kita segera sholat agar kita tidak banyak kehilangan mendengar dengan seksama khutbah, apalagi ketika saat khutbah. Tentu kita harus memperkecil juga yang luput dari pendengaran kita dari isi khutbah. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendengar. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk ringkas, agar bahagian yang luput itu tidak terlalu banyak. Jangan pula dia sholat tapi kapan selesainya? Ketika khatib sudah berdoa. Ini yang melakukan kekeliruan yang luar biasa. Sudahlah dia terlambat, kemudian dia mengluputkan sesuatu yang urgen di salat Jumat untuk melakukan sesuatu yang dia lakukan setiap kali masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Di waktu itu yang terpenting memang mendengarkan khutbah, tetapi karena kewajibannya beradu, maka tetap dilakukan kedua-duanya dengan memperkecil atau meringkas dan meringankan waktu sholatnya untuk mendapatkan yang utama, untuk melakukan yang utama. Tetap yang wajib sholat ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat bahwa tahiyatul masjid itu wajib. Kalau seandainya dia sunnah, tidak akan mungkin dipertentangkan dengan yang wajib. Kalau sunnah, maka Nabi tidak akan menyuruh sulit untuk sholat. Yang penting kamu dengar khutbah ini. Tidak usah kamu sholat lagi. Tetapi Nabi suruh dia bangkit lagi setelah duduk ini. Dan sholatlah kamu, menunjukkan bahwa kewajibannya seimbang. Tetapi jangan sampai pula yang urgen, yang prioritas ketika itu khutbah, dia mengambil bagian besar untuk luput dari mendengarannya. Sehingga Nabi perintahkan untuk meringkas sholatnya. Watajawwaz fihima. Jadi dalam bab 31 ini, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tidak ada lafaz itu. Yang ada di mana? Dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Jadi tambahkan catatan ini agar kita tidak kebingungan pula nanti, bahwa di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini tidak ada penjelasan tentang perintah meringkas dua rakaat tadi. Lalu di mana didapatkan? Didapatkan di luar Sahih Bukhari, yaitu di Sahih Muslim. Waqad taqaddama annahu inda muslimin bilafzin wa tajawwaz fihima. Ya. Ya, itu yang ditegaskan oleh yang dijelaskan oleh ya. Waqad akhraja Abu Qurra fi Sunani, dalam kitab Sunan juga ada ya. Dari Jabir juga, kum farka' rak'ataini khafifataini. Kalau dalam Sahih Muslim tadi, wa tajawwaz fihima. Dan ringkaskan dalam melakukan dua rakaat tadi, dalam kitab Sunan selain dari Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Nabi mengatakan farka' rak'ataini khafifataini. Ya, ini seirama dengan ungkapan Bukhari, Imam Bukhari. Salatlah kamu dengan dua rakaat yang ringkas, yang ringan. Ya, ini selafaz dengan ungkapan yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin, kaum muslimat ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Ya, jadi dua bab yang terakhir ini tentang terlambatnya seseorang masuk masjid di hari Jumat, khatib sudah naik ke atas mimbar. Apa yang ia lakukan? Tetap sholat tahiyatul masjid, tetapi dengan meringkasnya. Cukup baca Al-Fatihah, kemudian bacaan rukuknya satu kali, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ketika bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Kemudian ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Kemudian Subhana Rabbil A'la, kemudian naik secepatnya. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian lakukan di rakaat kedua seperti yang tadi. Ya, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Apakah dua doa ini termasuk doa-doa yang ikhlas ibadah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ya. Ada kurang a'inni. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ini termasuk doa bagaimana kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk ikhlas, ditetapkan hati kita di atas keikhlasan, ya. Makmum pada salat Jumat, apakah afdal berdoa selama khutbah, selama khatib duduk setelah khutbah? Bebas ya, bebas, karena dia masa vakum, ya. Lagi masa vakum, maka dia boleh, yang penting jangan lepas dari zikir dan doa. Boleh istighfar, boleh berdoa sebagaimana halnya juga khatib, ya. Walaupun tidak ada ungkapan-ungkapan tertentu, Nabi tidak berbicara apa-apa, dia duduk, tetapi tidak menafikan dia berdoa dan berzikir secara sir. Apalagi makmum yang memang tugasnya mendengar, tidak berbicara, maka saat jedah tadi ketika khatib duduk di antara dua khutbah tadi, boleh dia berzikir, tapi tidak ada bacaan tertentu. Tidak ada bacaan yang khusus, wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, afwan Ustaz, bagaimana hukum bagi orang yang bertugas untuk merekam khutbah Jumat? Apakah ini juga termasuk perihal yang melalaikan dari mendengar dengan seksama? Dia kan tinggal menyetel perekamnya. Apakah dia merekam bersama perekamnya? Tidak, dia letakkan alatnya, pasang alatnya, kemudian dia mendengar, ya, mendengar, ya, mendengar. Bisa jadi rekaman pendengarannya lebih kuat daripada rekaman. Bisa jadi baterainya habis. Kalau dia kan baterainya tidak bisa habis kalau dia memang berniat untuk mendengar. Maka jangan sampai terpecah perhatian kita saat khutbah kepada alat itu. Pasang alat itu sebelum khutbah, ya. Kemudian pantau sekedar berkala, ya. Pantau apakah tetap aktif atau tidak, dan tidak menghilangkan kefokusan untuk mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam. Dan bagaimana dengan perbuatan sebagian masjid yang merekam khutbah Jumat dan sholatnya? Terpujikah atau bagaimana? Ini semuanya fasilitas, sarana untuk menyebarkan kebaikan, ya, menyebarkan kebaikan. Ya, khutbah ini akan bisa didengar lagi. Bahkannya dengan rekaman ini, khutbah di Masjid Nabawi itu pernah kita, ya, kita terjemahkan kemudian kita sebarkan. Ya, jadi ini manfaatnya besar. Karena dalam khutbah itu, kalau khutbah Jumat ini pesan-pesannya lebih menekan, lebih mengarah. Makanya Nabi ketika khutbah ihmarat wajnata, ya, ihmarat aina, ya, wa'ala sautuhu ka'annahu munziru jaysh. Nabi ketika khutbah Jumat matanya memerah ketika menyampaikan khutbah, dan suaranya keras, lantang, seakan-akan dia pemberi semangat sebuah pasukan perang. Nah, begitulah. Jadi ungkapannya pun dipilih, kata-katanya juga disusun rapi. Makanya kalau apalagi kalau mayoritas para jamaahnya tidak perhatian kepada khutbah, ya tentu akan menghilangkan manfaat dan faedah dari khutbah tersebut. Maka rekaman ini membantu dan bukan sebuah perkara yang bertentangan dengan syariat. Ini semua adalah sarana. Dikatakan terpuji atau bagaimana, dia terpujinya dari manfaatnya, ya. Dan ini semua dengan ketentuan tidak merusak, itu yang tadi kita jelaskan, tidak mengganggu dan tidak memecahkan fokusnya orang yang bekerja untuk merekam itu dari mendengar. Dia tetap melakukan tugasnya, malaikat saja, ya, melakukan tugasnya. Lakukan tugasnya, pasang merekam dulu, kemudian nanti dia mendengarkan khutbah, selesai. Selesai khutbah, matikan, selesai dia. Tidak akan mengganggu, ya. Wallahu a'lam. Pada saat jeda antara dua khutbah, bagi makmum benarkah disunnahkan untuk berdoa? Tadi sudah ada jawabannya. Apakah sunnahnya mengangkat tangan atau tidak? Adakah lafaz doa yang dianjurkan atau doa yang umum? Ya, bisa berdoa, bisa berzikir, bacaan zikir, baca istighfar, tahmid, tahlil, ya. Dan tidak ada doa khusus dan juga tidak mengangkat tangan. Ya. Tidak mengangkat tangan. karena kita tidak menemukan tuntunan. Ya, tidak menemukan tuntunan ada mengangkat tangan dan ada doa khususnya. Tetapi boleh berdoa ketika itu, boleh. Ya, boleh saja. Boleh berdoa, boleh berzikir. Ya, wallahu a'lam. Kenapa hadis mesti dinilai? Contoh Hasan oleh Albani. Kenapa tidak dibiarkan diriwayatkan oleh perawi saja? Nah, inilah indahnya agama kita. Jadi tidak menyerahkan kepada perawi itu saja. Ya, makanya dahulu di awal-awal di akhir-akhir para sahabat, di zaman sahabat, orang tidak peduli dengan perawi. Jadi mereka karena yakin orangnya semuanya jujur. Ya. Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Mereka tidak pernah menanyakan, kamu siapa? Siapa gurumu? Bagaimana hafalanmu? Seperti yang ditanyakan tadi. Ini kalau kita hidup zaman Nabi memang ya, tidak mungkin pertanyaan ini bagus kalau hidup di zaman Nabi. Tetapi ketika muncul fitnah, kata Tsauri, ya, ketika muncul fitnah, orang sudah mulai berani berbicara, berani mencari-cari dalil untuk menguatkan pendapatnya. Orang sudah mulai berani berkilah, mulailah para ulama berhati-hati, tidak sembarangan menerima. Ini demi terjaganya agama. Ya. Falamma waqa'atil fitnatu, ya, mereka menanyakan, sammulana rijalakum. Ya, ketika fitnah sudah bermunculan di tengah kaum muslimin, semua orang ingin melegalkan pendapatnya, melegalkan kelompoknya. Terjadi permusuhan, pertengkaran, pertikaian. Maka semua orang dirasuki oleh syaitan untuk membuat-buat alasan. Wah, ada dalilnya kok. Ada dalilnya. Apalagi zaman itu zaman periwayatan. Bisa orang mengaku saya mendapatkan dari si fulan, dari sahabat Nabi. Ini zamannya kan, si fulan sahabat Nabi. Di akhir-akhir zaman, di awal-awal generasi tabi'in. Ketika itu fitnah muncul dan banyak sudah nampak tanda-tanda orang-orang sudah berani menyampaikan, saya ada hadisnya kok, ada hadisnya. Maka para ulama dengan taufik dari Allah mulai waspada. Setiap ada orang menyampaikan, saya mendapatkan dari si fulan, dari sahabat ini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulai berhati-hati. Sebutkan siapa gurumu itu. Ya, sebutkan siapa gurumu. Sammulana rijalakum. Kalau disebutkan gurunya, kemudian diteliti oleh mereka, ternyata gurunya memang orang yang sesuai dengan kriteria seorang perawi yang harus diterima, maka mereka menerimanya. Idza kana min ahli sunnati fatuqbalu riwayatuhu, wa idza kanat min ahli bid'ati faturaddu riwayatuhu. Jadi dipisahkan antara riwayat ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Di antara penyebab munculnya hadis-hadis yang palsu, yang lemah adalah bid'ah. Orang berusaha untuk melegalkan bid'ahnya, maka membuat riwayat, membuat hadis. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Di mimbar-mimbar, di kajian-kajian, ya, di ceramah-ceramah agama, beredar hadis-hadis palsu yang banyak. Yang menyampaikannya tidak tahu itu hadis. Dia tidak punya buku hadis. Dia tidak punya sahih Bukhari, tidak punya sahih Muslim. Dia hanya membaca dari buku perantara. Ya. Ketika orang itu membahas tentang ini, kemudian Nabi SAW bersabda. Di ujungnya tidak ada. Atau rawahu Tabarani, rawahu Hakim. Yang sebut-sebut. Padahal tidak ada. Ya. Atau memang ada rawahu Ibn Majah. Tapi kan tidak semua yang ada di Sunan Ibn Majah itu hadisnya sahih. Berbeda dengan sahih Bukhari dan Muslim. Sepakat para ulama semuanya sahih. Ya. Walaupun kedua-duanya tidak lepas dari kritikan. Sahih Bukhari dan Muslim ini, itu sudah melalui saringan yang sangat banyak sampai sekarang ini. Disaring oleh para ulama, tidak menerima begitu saja. Sahih Bukhari dan Muslim itu tidak menerima begitu saja. Mereka teliti. Makanya ada hadis-hadis yang dikritik. Ya. Apalagi saya Muslim. Ad-Daruqutni punya kitab kritikan khusus untuk Bukhari Muslim. Namanya kitabnya Al-Ilzamat wa Tatabbu'. Ya. Konsekuensi dan penelitian kritis. Daruquthni itu dikenal dengan Amirul Mukminin Fahdi. Dia luar biasa. Karena semakin lama, semakin mudah mengumpulkan hadis, riwayat. Karena sudah terkumpul, kemudian terkumpul. Yang sudah terkumpul itu kan semakin biasa dikuasai. Kalau dari awal-awalnya kan susah untuk mengumpulkan. Karena mereka harus rihlah untuk mencari kesana kemari. Sementara di zaman setelah mereka, tahu beres saja. Makanya di antara kelebihan Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, adalah dia tinggal membaca, menguasai yang sudah terkumpul. Jadi riwayat itu sudah terkumpul, sudah dibukukan, dan bukunya ada. Ada di hadapan dia, baca semuanya, karena semangatnya luar biasa, taufik dari Allah, anugerah Allah, dan salah satu dari kaum muslimin yang dikerahkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada sunnah. Orang di zaman akhir zaman ini tidak terlalu peduli dengan hadis. Yang pokoknya ada hadis, pokoknya ada riwayat fulan, dikeluarkan oleh fulan, cukup. Beliaulah yang menghidupkan ruh itu. Ruh untuk mengetahui benar atau tidaknya hadis tersebut. Makanya bukan satu dua karangannya, bukan satu dua kitab yang ditelitinya, bukan kitab yang dicetak malah. Kitab yang masih dalam bentuk tulisan tangan, dia baca semuanya. Dia bukan seorang pelajar pondok pesantren, dia tukang, tukang jamnya. Ya. Profesinya seperti itu, mencari nafkah juga. Tapi di Maktabah Zahiriyah di Beirut itu, dia lebih banyak di sana daripada pustakawannya. Lebih banyak waktunya di sana. Lebih menguasai seluk beluk yang bukan hanya kitab yang dicetak ya. Seluk beluk lembaran letak isi maktutatnya, manuskripnya daripada pustakawannya. Sementara orang yang mencelanya, satu kitab hadis pun mungkin dia susah untuk menghafalnya. Tanyaannya, hafal Arba'in Nawawiyah? Yang sekarang berani mengkritisi beliau. Tanya dia, apa Arba'in Nawawiyah? Sudah berapa kitab hadis yang kamu hasilkan? Yang kamu tulis? Yang kamu kumpulkan? Sudah kitab berapa hadis kitab hadis yang kamu baca? Sudah pernah mengkhatamkan Sahih Bukhari? Sudah pernah mengkhatam Sahih Muslim? Beliau mengkhatamnya, bahkan meringkasnya. Dan yang sangat luar biasa, yang memudahkan kita untuk menguasai Sahih Bukhari Muslim yang berulang-ulang hadisnya, itu ringkasan dari Syekh Al-Albani. Dia punya mukhtasar Sahih Bukhari, dia punya mukhtasar Sahih Muslim. Dia baca semuanya, kemudian dia ringkas untuk memudahkan penuntut ilmu mengambil faedah dari Sahih Bukhari Muslim. Kitab empat hadis sunan itu sudah dia baca semuanya, kemudian dia teliti hadisnya satu persatu. Makanya keluar kitabnya apa? Sahih Sunan Nasa'i. Dhaif Sunan Nasa'i. Ditelitinya satu persatu hadisnya, kemudian dinilainya sahih atau tidak. Ini orang yang mengkritisi sampai hari ini, yang baru kemarin tamat sekolah, kuliah, baru mendapat gelar doktor atau apapun. Ya. Berani mengkritisi padahal dia tidak punya karya apa-apa. Sementara Syekh Al-Albani hampir semua kitab hadis dipelajarinya, dikuasainya. Makanya kalau kita baca silsilah hadis sahihah dan dhaifah, kalau kita teliti yang sahih, yang dhaifah, yang lemah saja, itu dia memaparkan jalur-jalur yang sangat banyak di bawahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh sefulan, atau yang sahihahnya saja ya, yang silsilah hadis sahihah. Ketika dia mensahihkan hadis, di bawahnya dinukilkan hadis ini dikeluarkan oleh sefulan, Imam Bukhari dengan jalur-jalur ini, Muslim dengan jalur-jalur ini, Abu Daud dengan jalur-jalur ini, dan semua, bukan yang empat saja, bahkan yang kitab-kitab yang kita tidak duga itu kitab hadis, dia keluarkannya. Bahkan yang bukan kitab hadis juga diambilnya riwayat di sana, kemudian telitinya sanadnya. Baru dia menyimpulkan. Bukan hanya sekedar membaca seperti kita sekarang ini, membaca satu riwayat kemudian kita simpulkan. Nah, dia kumpulkan semua jalurnya. Siapa saja yang mengeluarkannya? Karena dia sudah di depannya semua. Nah, kemudian orang yang satu kitab hadis yang tidak selesai dibacanya sekarang mengkritisi dia. Ya. Ini sama dengan ungkapan orang, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini yang pantas diungkapkan kepada mereka. Atau kata orang Arab, nibahul kilab la yadurrul qamar. atau laylatul badar. Lolongan serigala tidak akan merusak sinar cahaya purnama. Ya, tidak akan merusak, tidak akan menutup seperti itu. Dia cahaya purnama sementara dia lolongan serigala, anjing yang menggonggong itulah umpamanya ketika mereka ya. Kenapa mereka mengkritisi, membenci Syekh Al-Albani? Karena dia menghidupkan sunnah. Kalau seandainya dia menghidupkan bid'ah, maka tidak akan mungkin dikritisi oleh mereka. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tapi karena dia menghidupkan kecintaan kepada Nabi untuk membawa umat ini kepada sunnah Nabi, itu yang mereka benci. Lalu mereka melupakan diri mereka sendiri yang tidak mengenal hadis sama sekali. Lalu berupaya untuk menumbangkan gunung. Ya, maka tidaklah mencelakai kecuali diri mereka sendiri. Ya, dengarkan ini oleh mereka, tidaklah mencelakai kecuali diri mereka sendiri. La yadurru illa nafsah. Ya. Syekh Al-Albani sudah meninggal dunia. Karyanya sudah ada di mana-mana. Tidak ada pustaka di negeri di dunia ini kecuali situ ada kitab Syekh Al-Albani. Tidak ada tulisan-tulisan yang sekarang ini ditulis oleh para penuntut ilmu kecuali ada seperti yang ditanyakan ini, dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Saking semua hadis itu dia teliti. Makanya tidak luput satu hadis pun kecuali ada penilaian dari dia. Menunjukkan dia membaca semua dan meneliti semuanya. Tidak ada satu hadis pun. Ribuan hadis di Sahih Bukhari, di silsilah Sahihah. Ribuan hadis di silsilah dhaifah wal maudhu'ah. Kemudian kitab-kitab mazhab pun ditelitinya. Kitab yang dikenal dengan takhrij hadis, Irwa'ul Ghalil, itu 9 jilid. Irwa'ul Ghalil ini kitab mazhab yang bukan mazhab dia. Ya, mazhabnya Hanafi. Mazhab keluarganya Hanafi, daerahnya Hanafi. Sementara kitab yang ditakhrijnya ini adalah mazhabnya Hambali. Irwa'ul Ghalil itu takhrij kitab Manarus Sabil. Fikih Hambali. Tetapi hadisnya ditakhrijnya. Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala membukukan sebuah kitab fikih namanya Fiqhus Sunnah. Dia ketika membaca kitab ini, dia luar biasa berbahagianya membaca kitab tersebut. Dia sangat luar biasa penyusunannya, pembawaan dalil-dalilnya. Dia benar-benar tertarik dengan hadis, dengan kitab tersebut. Maka saking tertariknya, dia ingin menambahkan manfaat dari kitab tersebut dengan mentakhrid hadisnya. Karena dia temukan ada hadis-hadis yang dari penilaian-penelitiannya tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Maka muncullah kitabnya apa? Tamamul Minnah fi Takhriji Fiqh Sunnah. Makanya kalau kitab ini dikumpulkan, maka luar biasa. Ya. Fiqh Sunnah yaitu belajar fikih melalui sunnah. Dan itu seperti kitab-kitab yang lain, seperti Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab fikih dengan hadis. Seperti Al-Muharrar fil Hadith Ibn al-Hadi. Kemudian Umdatul Ahkam. Ini kitab-kitab fikih yang dibawakan dalil hadis-hadis saja. Dan fikih sunnah ini sangat membuat beliau tertarik rahimahumullah. Maka beliau mengeluarkan takhrijnya, itu Tamamul Minnah fi Takhriji Fiqh Sunnah. Sehingga luar biasa ditambahkannya dari dalilnya malah. Bila mana nampak lemah, kemudian dikeluarkannya, kemudian ditambahkan dengan pendukung-pendukungnya, akhirnya dia kuat hadis tersebut dengan syawahid dan mutaba'annya. Subhanallah. Sementara orang yang baru sekarang, kemudian dia pandai sedikit berbicara, dikenal oleh orang di satu di negaranya sendiri, berani mengkritisi ulama dunia. Ulama dunia. Coba dia berkeliling di pustaka dimanapun saja, di Arab sana. Mungkin dia keluar di keluaran Mesir, Yordania, Maroko, pergi kembali ke negeri kemana dia tamat, pergi kelilingi pustaka-pustaka yang menjual kitab di sana, pasti ada kitab orang yang dia kritiknya, ulama ini kritiknya, pasti ada dijual. Kalau tidak ada nilai jualnya, maka orang-orang yang mencari uang dengan kitab tersebut tidak akan menjual kitab Syekh Al-Albani, tidak akan menjualnya. Kalau nilai jualnya tidak ada. Makanya di Madinah itu ketika ada Kita panjang sekali sekarang ini. Ya. Ketika ada bazar kitab, ya, para penuntut ilmu berupaya untuk mencari keluaran terbaru dari karangan beliau. Karena isinya ilmu. Isinya ilmu. Walaupun mungkin nanti ada perdebatan-perdebatan dalam masalah pembahasan fikih. Bahkan bukan kepada ahlul bid'ah saja. Tetapi kepada ulama, sesama ulama ahli sunnah. Kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Tentang hukum cadar di sana. Dia berdebat sengit dengan ulama-ulama seperti Syekh bin Baz dan ulama-ulama Saudi. Ya. Dan bahkan ada dialog langsung di antara mereka, di antara tokoh seperti salah satu ulama Saudi yang langsung berdialog dengan dia dalam masalah cadar. Dia melihat bahwa hukum cadar itu tidak wajib. Lalu dia paparkan dalil-dalilnya. Sementara ulama Saudi mewajibkan dengan dalil-dalil yang kuat juga. Tapi mereka saling menghormati, memuliakan, tidak ada mencela. Orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada sunnah Nabi, itu yang tidak suka dengan orang yang memperjuangkan sunnah Nabi. Camkan ini. Orang yang di dalam hatinya ada ketidaksukaan dengan sunnah Nabi, itu yang memusuhi dan membenci, yang tidak suka kepada orang yang memperjuangkan sunnah Nabi. Ini yang harus kita ambil. Jadi, kenapa? Itu tadi. Karena hadis itu, apalagi di zaman kita sekarang ini, bermunculan hadis-hadis yang palsu, jangankan yang lemah. Yang palsu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Disampaikan dari mimbar, sementara kaum muslimin tidak tahu menahu. Yang penting kalau dia dengar ada hadis, Nabi bersabda, mereka sudah anggap itu hadis. Makanya penting ini. Dan bukan hanya Albani yang menilai hadis. Sebelum Albani sangat banyak. Ya. Ibnu Hajar yang sekarang ini, termasuk yang meneliti hadis mengatakan Hasan sahih. Ya. Dan sebelum itu Sahih Bukhari ini melakukan seperti ini. Kitab sekarang yang kita baca itu penelitian yang seperti ini. Makanya dari sekian ribu, puluhan ribu hadis, ratusan hadis, ribu hadis yang dihafalnya, nah dia seleksi itu kemudian sampai masuk lahir Sahih Bukhari, lahirlah Sahih Muslim. Itu penelitian yang luar biasa, persis yang dilakukan oleh Al-Albani. Ya. Yang dilakukan oleh Imam Bukhari, yang dilakukan oleh yang lain-lainnya, oleh Al-Hakim yang mengkritis, yang mengkritik Bukhari dan Muslim, menguasainya kemudian, oh, ini ada hadis-hadis lain yang sesuai dengan syarat mereka berdua, kok tidak dimasukkan dalam kitab ini. Ternyata ada hadis-hadis yang lain yang tidak ada dalam, berarti menunjukkan bahwa hakim ini menguasai semua hadis dalam Bukhari dan Muslim, sehingga dia tahu mana yang ada, mana yang tidak di dalamnya. Makanya ada yang tidak ada di dalamnya, ternyata syaratnya sama, dikumpulkan yang 1, 2, 3, ada sesuai dengan syarat Bukhari, dikumpulkannya lagi. Ada yang sesuai dengan syarat Muslim saja, dikumpulkannya lagi. Ada sesuai dengan syarat umum hadis sahih, tetapi tidak ada di sesuai Bukhari Muslim, dikumpulkannya lagi. Membentuk sebuah kitab besar, 6 jilid, 6 juz. Al-Mustadraku ala sahihaini. Kritikan, ya, kritikan halus untuk 2 kitab sahih. Maksudnya tadi, ya, hadis-hadis yang tidak ada di sahih Bukhari Muslim tetapi sesuai dengan syarat Bukhari Muslim tetapi tidak ada, dikumpulkannya. Ini kan kritikan untuk mereka berdua. Syaratnya sesuai tetapi kenapa tidak mereka masukkan? Nah, luar biasa ulama kita ini. Kita tinggal tahu beres saja. Dan kita untuk belajar 1 kali seminggu sahih Bukhari malas. Ya, malas. Sementara mereka berjuang untuk mengumpulkan hadis, meniti hadis. Karena tersebarnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, orang mudah saja untuk mendapatkan hadis palsu, maka dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti mereka ini. Di akhir zaman ini seperti Al-Albani. Ya. Rahmatullahi ala ulama'ina. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia, ya, atau yang masih hidup. Ya. Yang mana yang sudah selesai ini? Ya, ini yang sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz. Amin. Dan semoga kita semua demikian juga. Ustaz, ana mendapat postingan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui WA. WA bukan rujukan, ya. Ya. Rujukan Sahih Bukhari mana dapatnya? Di WA. Tidak, di kitab Sahih Bukhari. Yang dijadikan mereka sebagai dalil zikir jahar setelah salat. Ana anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'as sawti bizikri haythu yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan pemahaman hadis ini? Ini jelas sekali ya. Ya jelas sekali bahwa mengangkat menjaharkan bukan jamaah. Ya. Jadi dia mereka dalam bahasa sebagian ustaz kita keblingar dalam mengambil kesimpulan. Kenapa? Jelas itu menjaharkan. Apakah menjaharkan konsekuensinya berjamaah? Nah, sudah jelas itu. Sudah jelas. Memang khilaf para ulama apakah zikir setelah salat fardu itu harus jahar atau tidak? Khilaf. Ya. Dengan hadis Ibn Abbas itu ada yang berpendapat, makanya sebagian guru-guru kita, saya tahu yang datang ke sini seperti Syekh Saleh Sindi itu menerapkan jahar, maka dia dikeraskan suaranya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, tapi sendiri. Sendiri. Tapi tidak, makanya tidak ada sedikit pun dalil untuk membawakan kepada berjamaah. Dia hanya jahar yang dijelaskan oleh Ibn Abbas. Jahar. Jahar bukan jamaah. Kenal kata-kata baik-baik. Jahar sama dengan jamaah? Tidak, sudah jelas. Jadi tentang jahar itu memang khilaf. Ya, khilaf. Apakah dengan jahar atau sir? Khilaf. Bacaan zikir setelah salat fardu. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fiik ustaz wa fiikum barakallahu. Mimbar khutbah yang di Masjid Umar kita ini sepandangan saya sudah jarang terdapat di masjid-masjid lain. Jika di masjid-masjid yang mempunyai mimbar juga tiga jenjang, namun ada biliknya untuk kenyamanan khatib dalam khutbah, apakah sudah dikategorikan lari dari sunnah? Ya. Dikategorikan apa? Dalam tanda petik lari. Ya. Dari sunnahnya mendesain mimbar ustaz. Ini semuanya perkara yang tidak ada ketegasan dalam agak dalam khutbah. Jadi mimbar Nabi tidak menyuruh membuat tiga lantai. Nabi hanya menyuruh buatkan untuk saya tempat berdiri. Ya. Karena untuk sampai dapat mimbar itu saja butuh lama waktunya. Karena tidak seperti di negeri kita ini banyak kayu. Ya, banyak kayu, banyak pohon. Ya, jadi Nabi awalnya tegak saja. Kemudian untuk membuktikan dia fokus, dia formal berkhutbah, itu dengan bertelek ke tunggul, ya, sebatang pohon kurma di dekat tempat dia sholat. Itu saja. Kemudian dia meminta kepada salah seorang wanita Ansar yang punya budaknya ahli atau tukang kayu untuk membuatkan mimbar. Nabi tidak berikan request. Nanti mimbarnya begini-begini, tidak ada. Seperti kita minta kalau ingin buat lambung bangunan, nanti kamarnya begini-begini, ruang dapurnya begini, ruang tengahnya begini, nanti ada tiga kamar, satu kamar utama, dua kamar gini-gini, dan tidak. Nabi buatkan saya mimbar untuk bisa berdiri di atasnya. Ya, maka dibuat tiga lantai, tiga tingkat oleh budak tadi. Nabi tidak protes karena memang masalah mubah. Ya. Ini kenapa tiga lantai? Ya, kenapa tidak buat empat? Kenapa tidak buat lima? Kenapa tidak buat sepuluh? Ya. Karena memang keadaan ketika itu jumlah jamaahnya untuk terlihat oleh mereka semua dan sampai suara ke ujung sab di belakang, dengan tiga lantai sudah cukup. Untuk berdiri di tingkat yang keduanya sudah sampai suara Nabi ke belakang sana. Lain dengan mukjizat ya. Kalau di Arafah itu mukjizat. Mukjizat. Suara Nabi itu didengar oleh orang yang paling jauh seperti orang yang paling dekat dengan Nabi. Tidak ada berubah. Tidak ada sayup-sayup. Tidak ada kata. Semua mendengar yang paling jauh. Sementara yang ikut wukuf di Arafah itu kata para ulama 100,000 para sahabat. Kata Jabir bin Abdullah, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Khutbah Nabi itu terdengar oleh semua yang paling jauh, tidak samar-samar. Dengan kan tidak mendengar, tidak samar-samar. Seperti orang yang paling dekat dengan Nabi, seperti itu pula lah khutbah Nabi didengar oleh orang yang paling jauh. Itu mukjizat. Tetapi ketika khutbah Jumat seperti biasa. Makanya Nabi butuh apa? Sesuatu tempat untuk menaikkan dirinya sehingga terdengar dan terlihat orang. Makanya di antara hikmah tadi melihat jamaah. yang masuk. Tahu orang yang siapa yang masuk, siapa yang belum sholat, siapa yang tidak. Ya, itu hanya kebutuhan saja. Tidak ada ketegasan hukum di sana. Makanya tadi, kalau sampai ada kesimpulan bahwa mimbar dengan bentuk seperti ini mesti, ini sudah keblinger dalam memahami sunnah. Saya pakai juga istilah itu. Ya. Apalagi diistilahkan dengan tanda petik lari. Ya. Sama sekali tidak ada ketegasan. Itu yang dipahami. Makanya di zaman khilafah dahulu ketika dibutuhkan suara itu lebih sampai lagi ditambahkan. Yang tiga itu tambah dua, tambah lagi untuk semakin menaikkan khatibnya semakin tinggi agar suara, karena penyambung suara tidak ada ketika itu kecuali tempat. Makanya mimbar Nabi itu dinaikkan lagi, dinaikkan lagi, dinaikkan lagi, dinaikkan lagi. Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi tidak ada tuntunan yang tegas. Maka jangan dikira bahwa ini sunnah yang harus seperti ini. Jangan sampai seperti itu, karena memang tidak ada ketegasan. Makanya boleh. Dan saya termasuk ingin mengusulkan ya, karena kalau gasut bah saya harus memegang ini nih, karena khawatir tumbang. Ya. Saya sempat ingin mengusulkan untuk dibuat dinding. Tetap seperti ini bentuk lantainya tiga, tetapi dindingnya harus dibuat agar kita bisa bertopang, agar bisa tempat untuk. Ya kalau sudah, apalagi kalau pertama kali khutbah misalnya, kaki sudah mulai mendingin, lutut sudah menggigil, khawatir saat pertama tertimpa oleh khatibnya. Makanya itu, ya, dibuatkan. Ya. Karena semuanya adalah maslahat, kebutuhan, kebutuhan. Tidak ada tuntunan yang baku dari Nabi SAW. Memang seperti itu, tetapi ketika bertambah kebutuhan, makanya dinaikkan lantainya lagi. Semakin tinggi khatibnya, semakin tinggi suaranya, semakin menggema ke akhir dari jamaah yang sudah banyak. Nah, makanya sekarang memang ini sudah memakai yang sudah kebutuhan yang lama, tidak diturunkan lagi, walaupun pengeras suara sudah menyambung suara kemana-mana. Seperti mimbar di Masjid Nabi sekarang kan sudah tinggi. Berapa? 9 atau 12 tangga naik ke atas. Itu semenjak lama itu dinaikkan karena kebutuhan, dan itu tidak diturunkan lagi karena memang tidak ada peraturan atau tuntunan yang tegas dalam hal ini. Harus tiga, tidak ada. Tunjukkan dalilnya, tidak ada. Cerita asalnya itu tadi Nabi meminta untuk dibuatkan tempat agar dia bisa berdiri ketika khutbah agar suaranya lebih didengar oleh jamaah, itu saja. Dan Nabi tidak memberikan request dalam permintaan tadi. Ini juga sebagai alasan kita. Jadi itu jawaban pertanyaan yang terakhir tadi. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan pelajaran kita serta tanya jawabnya bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am. Ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.